Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini untuk waktu Yogyakarta dan sekitarnya. Kembali kita melanjutkan kajian dengan membaca buku Al-Wabilus Sayyib karya Ibnul Qayyim rahimahullah, dan insyaallah yang akan kita bahas masih berkaitan dengan zikir harian. Bagian yang kedua yang akan disampaikan oleh Ibnul Qayyim adalah Adhkarun Naum, zikir sebelum tidur. Baik, kita akan baca keterangan yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Al-Faslu Tsani, pembahasan yang kedua. Fi Adhkarin Naum, berkaitan dengan zikir sebelum tidur. Adhkarun Naum, zikir ketika tidur, ya, mungkin yang lebih tepat, mencakup dua hal, yaitu zikir sebelum tidur, dan yang kedua adalah zikir bangun tidur. Dan kita bisa lihat bahwa dalam kegiatan tidur, Nabi SAW mengajarkan kita banyak sekali zikir, baik sebelum tidur maupun setelah tidur, maupun ketika bangun tidur. Wa fi sahihain, dalam sahih Bukhari Muslim, dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada ayyanam, apabila beliau hendak tidur, qal, maka beliau membaca bismika Allahumma amutu wa ahya, bismika Allahumma amutu wa ahya, dengan namamu ya Allah amutu wa ahya, aku mati dan aku hidup. Wa idza staiqadha min manamihi, dan ketika beliau bangun tidur, beliau membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita, ba'dama amatana, setelah kita mati, wa ilaihin nusyur, dan hanya kepadanya kita dibangkitkan. Di sini ada kalimat setelah kita mati. Ahyana ba'dama amatana, zat yang menghidupkan kita setelah kita mati. Dan ini sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an. Wallazi yatawaffal anfusa hina mautiha. Di surat Az-Zumar ayat 42. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah lah zat yang mewafatkan jiwa. Hina mautiha, ketika jiwa itu mati. Wallati lam tamut fi manamiha, dan jiwa yang belum mati, fi manamiha, ketika dia tidur. Sehingga ada istilah wafat. Dan ada istilah mati. Allah Subhanahu wa taala mengatakan yatawaffa, mewafatkan jiwa, hina mautiha, ketika sudah mati. Wallati lam tamut fi manamiha, dan jiwa yang belum mati, fi manamiha, ketika tidur. Sehingga dalam ayat ini istilah wafat dengan mati dibedakan. Tawaffa, yang dimaksud dengan istilah wafat, adalah setiap kejadian di mana Allah Subhanahu wa taala mencabut jiwa sang hamba. Maka di lanjutan ayat Allah mengatakan fayumsikul lati qada 'alaihal mauta. Lalu Allah tahan allati qada 'alaihal mauta, jiwa yang Allah tetapkan untuk mati. Wa yursilul ukhra, dan Allah lepaskan jiwa yang lain ila ajalin musamma, sampai batas waktu tertentu, yaitu jiwa yang balik lagi ke raganya, lalu kemudian orang ini bisa bangun kembali ketika di pagi hari. Sehingga yang dimaksud dengan wafat adalah semua keadaan ketika jiwa diangkat. Semua keadaan ketika jiwa diangkat. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat jiwa. Ada yang kemudian Allah tahan sehingga tidak balik ke jasadnya. Dan jadilah dia orang yang mati. Dan ada yang dikembalikan sehingga dia bangun kembali. Di pagi hari dia bisa kembali lagi sebagaimana sebelumnya. Dan keadaan mati terjadi ketika jiwa tidak kembali. Baik. Karena itu doa Nabi SAW, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Zat yang telah menghidupkan kita setelah mewafatkan kita. Wa ilaihin nusyur, dan hanya kepadanya kita akan dikembalikan. Dalam riwayat yang lain, kalau di sini disebutkan footnote 1 riwayat Bukhari, dan kata pentahqiq, saya tidak melihatnya di Sahih Muslim dari hadis Hudzaifah. Namun al-musannif menyebutkan fi azwil hadis, ketika beliau menyatakan hadisnya dikembalikan kepada Sahih Muslim, Sahih Bukhari Muslim, dari hadis Hudzaifah, ini disebutkan dalam Al-Kalimut Tayyib. Dan juga diriwayatkan oleh Muslim dari hadis Al-Barra bin Azim. Jadi kalau riwayat Hudzaifah itu riwayat Bukhari. Kalau perawinya Hudzaifah Ibnul Yaman, itu hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari. Tapi ada hadis dengan redaksi yang semisal, tapi dari Al-Barra bin Azib, dan yang itu, itulah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Baik. Wa fi sahihain, dan dalam Sahih Bukhari Muslim, aidan juga, dari Aisyah bahwasanya Nabi SAW, kana idza awa ila firashihi kulla lailatin. Apabila Nabi SAW sudah mapan, awa ila firash. Kalau bahasa orang Jawa, sudah mapan. Artinya sudah bersiap di atas tempat tidur. Kulla lailatin, setiap malam. Jama'a kaffaihi, beliau menggabungkan kedua telapak tangannya. Thumma nafasa fihima yaqra'u fihima. Lalu beliau tadahkan kedua tangannya, ya, sambil mengeluarkan nafas dengan membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Thumma yamsahu bihima mastata'a min jasadi. Lalu beliau usapkan ke jasadnya semampunya, yang bisa dijangkau. Yabda'u bihima ala ra'si, dimulai dari kepala, wa wajhihi, dan wajah beliau. Jadi mungkin dari atas, lalu ke muka beliau, ke wajah beliau. Wa ma aqbala min jasadi, dan bagian depan dari jasad Nabi SAW. Yaf'alu dhalika thalatha marrat, beliau lakukan itu sebanyak 3 kali. Baik. Di sini hadisnya riwayat Bukhari. Dan dalam lafaz Muslim, kana idhashtaka, Nabi SAW kalau sakit, yaqra'u ala nafsihi bil mu'awwidhat, Nabi SAW meruqyah dirinya dengan membaca al-mu'awwidhat. Wa yanfus, dan beliau meniupkan. Yanfus nafasa. Nafasa, kalau bahasa kita artinya nyembur. Nafasa. Itu kalau bahasa kita nyembur. Namun nyemburnya dengan menggunakan titik-titik ludah yang ditiupkan, ya. Dan di situ tidak di, ya, jadi titik-titik ludah yang ditiupkan sehingga tidak banyak air yang keluar. Ya, seperti orang kalau selesai nyuwuk jampi-jampi kemudian ditiupkan brus. Nah, itu namanya nafasa. Walaysa fihi anna dhalika kana 'inda naumi kulla lailatin. Kalau dalam riwayat Muslim tidak menyebutkan kalau itu dilakukan setiap tidur malam. Artinya hanya dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sakit. Karena itu untuk doa atau ruqyah pribadi dengan membaca al-muawwidzat. Dengan membaca al-muawwidzat. Al-muawwidzat terdiri dari apa? Surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Ini disebut dengan al-muawwidzat. Ada istilah al-muawwidzatain dan ada al-muawwidzat. Kalau al-muawwidzat mencakup 3 surat. Kalau al-muawwidzatain hanya 2 surat, Al-Falaq dan An-Nas. Ini disebut dengan al-muawwidzataini. Ada al-muawwidzat dan ada al-muawwidzatain. Dan itu ruqyah pribadi. Apakah ini dibaca setiap kali mau tidur? Ataukah hanya dibaca ketika sakit? Kalau di footnote tadi disebutkan, dalam riwayat Bukhari tidak disebutkan keterangan sebelum tidur. Tapi kalau dalam riwayat Muslim, kana idhashtaka, Nabi SAW kalau sakit. Walaysa fihi anna dhalika kana 'inda naumi kulla lailatin. Dan di situ tidak ada keterangan bahwasanya itu dibaca ketika tidur setiap malam. Baik. Dan wallahu alam, insyaallah yang lebih tepat dalam hal ini adalah bahwasanya ini hanya dibaca saat sakit saja. Maka itu berfungsi sebagai ruqyah pribadi. Hanya dibaca saat sakit. Sehingga berfungsi sebagai ruqyah pribadi. Nah. Kemudian, tentang bagaimana cara meniupkan tadi, Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan ada beberapa cara. Lalu beliau memberikan kesimpulan, wal amru fihi sa'ah. Dalam hal ini sifatnya longgar. Mau cara satu, cara dua, cara tiga, bebas. Bisa dengan cara dia tiupkan dulu, ditiupkan, lalu membaca kul wallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Bisa cara yang kedua, dia baca kul wallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, terus ditiupkan. Kemudian baru diusapkan. Bisa juga dengan cara yang ketiga, yang dimaksud tiupan itu adalah umi-umi saat membaca 3 surat tadi, al-mu'awwidzat, di saat itu keluar titik-titik ludah dan angin bersamaan dengan bacaan itu. Kemudian langsung diusapkan. Wal-amru fihisa. Dan dalam hal ini, sifatnya longgar. Mau cara pertama, kedua, maupun ketiga, semuanya boleh. Karena intinya adalah nafasa. Dan kalimat nafasa berarti ada semburan ke kedua tangan di saat orang membaca al-muawwidzat. Wa fi sahihil Bukhari, dan dalam sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annahu atahu atin, ada sosok yang datang, yahussu minas sadaqah, yang dia jumputi sedekah, mencuri tapi dengan cara apa, ngambili sedikit-sedikitnya. Yahussu minas sadaqah. Wa kana qad ja'alahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam 'alaiha. Dan Abu Hurairah ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga harta sedekah. Lailatan ba'da lailatin, beberapa malam. Semalam setelah semalam, maksudnya beberapa malam. Falamma fil lailati tsalitsah, ketika di malam yang ketiga, qala, di orang ini, sosok ini berkali-kali ngambil. Malam pertama ngambil, malam kedua ngambil, malam ketiga ngambil, ditangkap. Lalu setelah ditangkap oleh Abu Hurairah mengatakan, la arfa'annaka ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Akan aku laporkan kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan masya Allah, sahabat tidak takut dengan situasi seperti itu, sendirian. Kok ada yang mengendap-endap ngambil, nyuri, awalnya ketangkap, lalu dia minta maaf. Dan dia menyampaikan alasannya, kasihanilah aku, dia minta dikasihani. Kasihanilah aku karena keluargaku miskin dan aku kelaparan. Akhirnya dilepas oleh Abu Hurairah. Yang kedua juga sama, yang ketiga tidak ada ampun. Mau dilaporkan kepada Nabi SAW. Qala. Kemudian Nabi SAW, kemudian Abu Hurairah. Lalu sosok ini mengatakan. Qala, lalu sosok ini mengatakan. Da'ni u'allimuka kalimatin yanfa'uka Allahu bihinna wa kanu ahrasa syai'in 'alal khairi. Lepaskan aku. Aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat di mana Allah akan berikan manfaat bagimu dengan kalimat itu. Dan mereka, para sahabat, adalah orang yang sangat bersemangat untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Faqala, lalu sosok ini mengatakan, idza awaita ila firasyik, kalau kamu mau tidur, faqra ayatal kursi, bacalah ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Hatta tukhtimaha, sampai kau menyelesaikannya. Fa innahu lay yazala 'alaika minallahi hafizun, karena engkau akan dijaga oleh seorang penjaga dari Allah. Akan ada seorang penjaga dari Allah untukmu. Wala yaqrabanna syaitanun, dan seorang setan pun tidak akan mendekatimu. Hatta tusbiha, sampai pagi. Dan itu kualitas bacaan ayat kursi sahabat yang kita bisa menirunya. Namun harus serius sebelum tidur baca ayat kursi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengirim seorang hafidh, seorang penjaga. Yaitu tentu saja malaikat. La yaqrabannaka syaitanun hatta tusbih. Di mana setan tidak akan berani untuk mendekatimu sampai pagi. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi SAW bersabda, sadaqaka wa huwa kadzub. Dia benar, padahal aslinya dia kadzub, dia pendusta. Coba kita lihat di footnote 2. Sudah lewat takhrijnya dan ini adalah hadis yang sahih. Berkaitan dengan doa sebelum tidur. Di halaman 207. Ini di halaman 247. Coba kita naik ke halaman 207. Hadis di halaman 207, di sini disebutkan footnote-nya ada di, ini adalah hadis sahih riwayat Bukhari, namun diriwayatkan secara muallak. Secara muallak artinya tanpa sanad, tapi dengan sigot jazm. Dengan sigot jazm itu penegasan, dan itu isyarat sahih. Karena muallaknya Bukhari itu ada dua, ada dengan sigot jazm, dan ada dengan sigot tamrid. Sigot tamrid itu sigot atau pola penyampaian yang mengisyaratkan lemah. Misalnya diceritakan, diriwayatkan, itu sigot tamrid. Kalau sigot jazm itu sifatnya linear atau positif, kalimatnya tegas. Berkata Abu Hurairah, Abu Hurairah menceritakan. Nah. Kemudian An-Nasa'i menyebutkan secara mausul wawasalahu, menyebutkan secara mausul artinya ada sanadnya dalam kitabnya Amrul Yaum wa Lailah dan Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya dan yang lainnya. Dan kesimpulannya hadis ini adalah hadis yang sahih. Selanjutnya, wa qad rawa al-Imam Ahmad nahwa hadhil qissah fi musnadihi, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad semisal dengan kisah ini dalam musnadnya, annaha jarat li Abi Darda, bahwasanya kejadian ini juga dialami oleh Abu Darda, warwaha Tabrani, dan juga diriwayatkan oleh Al-Tabrani dalam mu'jamnya annaha jarat li Ubay bin Ka'ab, bahwasanya kejadian ini juga dialami oleh sahabat Ubay bin Ka'ab. Kemudian di footnote disebutkan, lang akif alaiha fil musnad, saya tidak menjumpai di musnad dalam hadis dari Abu Darda. Yang ada adalah, yang aku jumpai adalah hadis dari Abu Ayyub al-Ansari. Dan ini dinilai hasan oleh At-Tirmidzi. Sementara untuk hadis Ubay bin Ka'ab yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim, ini diriwayatkan oleh At-Tabrani dan dinilai sahih oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim, namun tidak ada keterangan dari Adz-Dzahabi. Wa kharrajaha Adh-Dhiya fil Mukhtar, dan juga diriwayatkan oleh Dhiya dalam kitab Al-Mukhtar. Namun untuk kejadian Ubay bin Ka'ab ini berkaitan dengan zikir sore. Ini berkaitan untuk zikir sore. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu pernah kehilangan kurma yang beliau jemur di kebunnya. Jadi kurma di masa silam setelah dipanen tidak langsung dibawa pulang tapi dijemur di kebun, kayak orang zaman dulu ketika panen ya di masyarakat kita. Padinya tidak dibawa pulang tapi dijemur di sawah. Lalu Ubay melihat kok berkurang. Kayaknya ada yang maling. Akhirnya malamnya ditunggui. Betul, maling itu datang. Masya Allah, kita bisa lihat di sini. Jin makan kurma. Sebagaimana tadi dalam hadis Abu Hurairah, jin itu mencuri makanan sedekah, makanan zakat. Makanan zakat ketika itu apa, Pak? Bisa jadi gandum, atau kurma, atau yang lainnya. Lalu ditangkaplah oleh Ubay bin Ka'ab. Sebelum menangkap, Ubay itu tanya, insiyun am jinni, kamu ini manusia atau jin? Maka sosok tadi mengatakan, bal jinni, aku jin. Masya Allah. Coba, kalau kita sendirian di kebun, tiba-tiba ada sosok yang datang, terus bisa diajak komunikasi, dan dia ngaku jin. Kira-kira gimana? Ya, rasa sempat kabur, itu pingsan orangnya. Gemeteran dia, takut. Akhirnya Ubay mengatakan, nawil niyadak. Coba ulurkan tanganmu. Diulurkan tangannya. Penuh dengan bulu. Tangannya itu penuh dengan bulu. Disentuhlah oleh Ubay bin Ka'ab. Beliau tanya, apakah seperti ini tangan para jin? Lalu jin ini mengatakan, ana min ahsanil jin. Aku adalah jin yang paling ganteng. Maksudnya yang paling ganteng kayak ngono. Apalagi yang kualitasnya di bawah itu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguh aku telah ciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam penciptaan yang paling sempurna. Dia berjalan tegak, bukan merangkak. Dia berjalan tegak pakai kaki dan bukan pakai tangan. Ketika makan dia gunakan tangannya dan kakinya tidak berfungsi untuk makan. Dia tidak memanjat sebagaimana layaknya binatang. Dia tidak rukuk sebagaimana layaknya kambing. Dia makannya tidak langsung dengan mulutnya sebagaimana layaknya sapi. Tapi dia makan pakai tangannya. Kepalanya ada di atas. Kemudian badannya bukan badan sebagaimana binatang yang penuh dengan bulu. Meskipun kita punya bulu tapi bulunya tipis-tipis. Dengan pola mata, hidung, telinga, dan seterusnya. Sempurna. Yang paling sempurna. Sehingga Allah ciptakan manusia fi ahsani taqwim, itu adalah nikmat jasadi, nikmat fisik. Wa fi sahihain, dan dalam sahih Bukhari Muslim dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafata." Barang siapa yang membaca dua ayat dari akhir surat Al-Baqarah fi lailatin, di waktu malam, dan di sini tidak disebutkan sebelum tidur, tapi di waktu malam. Sehingga bisa dibaca setelah Isya, bisa dibaca setelah Maghrib, yang jelas dibaca di waktu malam. Kafatahu, maka dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah tadi sudah mencukupinya. Sahih Bukhari dan Muslim. Baik. Sekarang apa yang dimaksud dengan kafatahu? Dua ayat tadi akan mencukupinya. As-sahihu anna ma'naha, yang benar, bahasanya maknanya adalah kafatahu min syarri ma yu'zi, akan mencukupinya dari potensi kejahatan yang mengganggunya. Wakila, dan ada yang mengatakan kafatahu min qiyamil lail, akan mencukupinya dari qiyamul lail. Walaysa bisyai', ya. Di sini ada keterangan. Coba simak dalam An-Nihayah, kata Ibnu Athir, dan Al-Mufhim, karya Al-Qurtubi, serta Fathul Bari, karya Ibnu Hajar. Waqala ba'da an awrada hadhal qawl wa aqwalan ukhra, dan Al-Hafidh Ibnu Hajar setelah menyebutkan aneka pendapat ini dan beberapa pendapat yang lain, beliau mengatakan, wa'ala hadha fa'akul, oleh karena itu saya katakan, yajuzu ayyurada jami'a ma taqaddama, boleh kita maknai maksud dari hadis ini adalah mencakup semuanya. Berarti dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah ketika dibaca akan mencukupi orang itu, sehingga dia akan dijaga dari segala sesuatu yang mengganggu saat tidur. Yang ganggu saat tidur apa, Pak? Masya Allah, banyak sekali. Yang kelihatan dan yang enggak kelihatan. Yang enggak kelihatan jelas setan. Yang kelihatan semut yang tiba-tiba masuk kuping. Masya Allah. Saya masih ingat ketika tidur tiba-tiba dimasuki semut di dalam kuping. Masya Allah. Akhirnya langsung bangun dan enggak bisa ngapa-ngapain. Padahal masih ngantuk sekali. Jam 1 bangun, ada semut di dalam kuping. Gimana cara mengeluarkannya? Pakai vakum, enggak bisa. Enggak punya vakum. Terus pakai apa? Masya Allah. Nah, itu contoh gangguan yang terjadi pada saat hamba itu tidur. Karena posisi manusia yang paling lemah adalah ketika dia tidur. Orang yang tidur, dia paling lemah. Andaikan ada orang jahat yang menyembelihnya saat dia tidur, sudah wassalam. Dia tidak akan bisa ngapa-ngapain. Kemudian yang kedua adalah kafatahu min qiyamil lail. Maka dua surat tadi akan mencukupinya dari qiyamul lail. Dan yang dimaksud di sini adalah mencukupinya dari qiyamul lail, Allah mudahkan bagi dia untuk qiyamul lail. Dimudahkan untuk qiyam al-lail. Dan ada sebagian orang yang ketika qiyamul lail diberi kemudahan, gampang untuk bangun. Wa qala Ali ibn Abi Talib, dan kata Ali bin Abi Talib, ma kuntu ara ahadan, aku tidak pernah melihat orang yang yakilu, yang berakal, aku tidak pernah melihat orang yang cerdas, yanamu qabla ay yaqra al ayat, yanamu qabla ay yaqra al ayat tsalasa al awakhir min suratil Baqarah. Bagiku, orang yang cerdas itu ketika dia tidur enggak mungkin dia itu tidak membaca 3 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. mulai dari kalimat lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah, sampai akhir dari surat Al-Baqarah. Baik, coba kita lihat footnote. Keterangan Ali bin Abi Thalib diriwayatkan oleh Ad-Darimi dengan sanad fihi rawin lam yusam. Ada perawi yang tidak disebutkan namanya. Wa waradat tasmiyatuhu inda Abi Bakrin bin Abi Dawud fi kitabihi Syari'atul Maqari. Dan mengenai penyebutan nama, ini ada dalam riwayat Abu Bakar bin Abi Dawud dalam kitabnya Syari'atul Maqari, sebagaimana dalam Nata'ijul Afkar dengan sanad yang dinilai sahih oleh An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar, dan juga sesuai dengan syarat Bukhari Muslim. Kemudian watabi'u hadzal hukmi, kemudian penilaian ini juga diikuti oleh Badruddin Al-Aini dalam Al-Ilmu Hayyib. Ada banyak sekali nama kitab yang kita tidak pernah lihat kitab itu. Masya Allah. Karyanya para ulama ya. Wa qala Ibn Hajar, dan Ibn Hajar menyebutkan dalam sanadnya illatul ikhtilaf ala Abi Ishaq fi syaikhihi wa hiya takhutuhu an darajati as-sahih. Dalam sanadnya ada yang cacat, dan kata beliau ini yang membuat dia turun dari derajat sahih. Sehingga keterangan Ali bin Abi Thalib ini mukhtalaf, diperselisihkan apakah sahih atau tidak. Kalau yang dua ayat terakhir surat Al-Baqarah berdasarkan hadis riwayat Bukhari, sedangkan tiga ayat yang dibaca ini berdasarkan keterangan dari Ali bin Abi Thalib, namun ulama beda pendapat mengenai keabsahannya. Wa fi sahihain, dan dalam sahih Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum an firashihi," ketika kalian bangun tidur, "tsumma raja'a ilaihi," kemudian dia ingin balik tidur, "falyanfudhu bi sanifati izarihi thalatha marrat," maka hendaknya dia bersihkan tempat tidurnya, "bi sanifati izarihi," dengan menggunakan ujung pakaiannya. Izar itu adalah sarung ya, yang dipakai untuk bawahan ketika orang ihram. Kenapa pakai ujungnya? Biar tidak mengotori bagian tengah. Nah, kalau dicucikan gampang. Fa innahu la yadri ma khalfahu alaihi ba'da. Karena dia tidak tahu ada apa ketika tempat itu dia tinggalkan setelah dia pergi dari tempat itu. Jadi yang dimaksud adalah orang ketika mau balik tidur, maka bersihkan tempat tidurnya dengan menggunakan ujung kainnya. Wa idza taja'a falyaqul, dan ketika dia tidur bacalah, "Bismika Allahumma Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u. Fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadhha bima tahfadhu bihi ibadakas salihin." Bersihkan dulu, karena kau tidak tahu, barangkali di situ nyelip apa, misalnya kala jengking atau apa. Dan dulu potensi itu besar. Dulu potensi itu besar. Sekarang, walhamdulillah, potensi itu semakin kecil. Dulu besar. Artinya, binatang-binatang berbisa, binatang-binatang yang, atau serangga-serangga berbisa, tiba-tiba nyelip di tempat tidur seseorang. Potensi ini besar. Dulu ya. Sekarang kan Masya Allah ya, kita punya banyak fasilitas yang mewah, sehingga tempat tidur kita berada di dalam rumah yang kanan kirinya penuh dengan tembok, dan binatang-binatang jarang masuk. Tidak semudah dulu ketika orang rumahnya gedek, kemudian binatang gampang masuk. Lalu setelah itu pada waktu tidur dia membaca, "Bismika Allahumma Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u. Fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadhha bima tahfadhu bihi ibadakas salihin." dengan namamu ya Allah. Wahai Rabbku, wadaktu jambi, aku letakkan punggungku. Wabika arfa'u, dan denganmu aku akan mengangkatnya. Denganmu aku akan mengangkatnya. Fa'in amsakta nafsi, kalau engkau tahan jiwaku sehingga aku mati, farhamha, maka kasihilah jiwaku. Wa'in arsaltaha, dan jika engkau lepaskan jiwaku, fahfadha, maka jagalah jiwa itu, bima tahfadhu bihi ibadakas salihin, sebagaimana penjagaan yang kau berikan kepada hamba-hambamu yang saleh. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Masya Allah. Hadis yang, doa yang sangat indah. Ya, yang bisa kita baca sebelum tidur. Ya. Bismika Allahumma Rabbi wada'tu jambi. Bismika Allahumma Rabbi wada'tu jambi. Wabika arfa'u. Fa'in amsakta nafsi farhamha. Wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadakas salihin. Sehingga kita minta kepada Allah dua hal. Kasih sayang ketika kita diwafatkan dan penjagaan ketika kita dibangunkan. Wa fi sahihain, dan dalam sahih Bukhari Muslim, anhu, juga dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, "Idza staiqadha ahadukum min naumihi, apabila kalian bangun tidur, falyakul, maka ucapkanlah, alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adzina li bidzikrihi." Segala puji bagi Zat yang telah memberikan kesehatan bagi jasadku. Sehingga kita bangun tidur, tidak pegel-pegel, badan tidak sakit semua. Allah memberikan afiah kepada jasad orang ini. Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi. Segala puji bagi Zat yang telah memberikan kesehatan bagi jasadku. Wa radda alayya ruhi, dan yang telah mengembalikan ruhku, sehingga bisa kembali hidup. Wa adzina li bidzikri, dan dia memudahkanku untuk berzikir kepadanya. Di sini ada kalimat adzina. Adzina kalau dalam secara bahasa artinya mengizinkan. Dan izin Allah itu ada dua. Ada izin kauni, artinya takdir. Dan yang kedua, izin syar'i, artinya perintah. Sehingga ketika kita mengatakan wa adzina li bidzikri, dan Allah mengizinkanku untuk berzikir kepadanya, Allah takdirkan aku berzikir kepadanya, dan itu sebagai pelaksanaan perintah Allah yang menghasilkan pahala. Waqad taqaddama hadithu Aliin. Waqad taqaddama hadithu Aliin, dan sebelumnya telah lewat hadis Ali serta wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk beliau dan untuk Fatimah radhiyallahu anhuma, ayusabbiha idza akhadha madaji'ahuma lin-naumi 33 wa yahmada 33 wa yukabbiru 34. Agar mereka berdua bertasbih atau ketika mau tidur agar membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu akbar 34 kali. Wa qala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, huwa khairun lakuma min khadim. Itu lebih baik bagi kalian berdua dibandingkan seorang pembantu. Sehingga zikir 33 tasbih. Tasbih 33 kali. Kemudian tahmid 33 kali. Dan takbir 34 kali. ini lebih baik daripada seorang pembantu. Dan makna lebih baik daripada seorang pembantu, apa maknanya? Maknanya yang pertama adalah bahwa zikir itu akan memberi kekuatan. Zikir itu akan memberi kekuatan sehingga orang bisa menyelesaikan tugas layaknya dia diberi seorang pembantu. Bisa menyelesaikan tugas yang seharusnya diselesaikan dua orang, dia dan pembantunya. Yang kedua, zikir itu melepas lelah. Melepas lelah lebih cepat, sehingga dia capek lalu tidur dengan baca zikir itu tidak sakit. Maka dia tidak sakit. Kadang ada orang ketika kecapean kemudian dia tidur dalam posisi sangat capek, maka bangun-bangun demam. Berarti dia sakit karena kelelahan. Nah, dengan membaca zikir ini, kata Nabi SAW, lebih baik daripada seorang pembantu. Ada dua makna. Zikir itu memberikan kekuatan sehingga orang tersebut bisa menyelesaikan tugas yang seharusnya diselesaikan dua orang. Atau zikir itu melepas lelah lebih cepat sehingga capek, dia tidur, baca zikir, tidak sakit. Dan ini pesan Nabi SAW kepada putrinya serta suaminya, yaitu Ali bin Abi Thalib, agar mereka membaca ini, sebab Ali adalah orang yang tidak mampu dan Fatimah banyak menyelesaikan pekerjaan rumah sendirian. Sampai tangannya itu ngapal karena harus numbuk. Nah, kalau orang dulu ya, orang dulu mau makan enak, maka dia harus numbuk gabah. Baru bisa makan enak. Kalau enggak, ya nanti nasinya jadi enggak pulen. Maka ditumbuk. Semakin lama ditumbuk, maka nasinya semakin putih dan semakin enak. Kalau enggak, nanti ada kulit-kulit ari itu. Maka saat dimakan, ya, kemersek. Seperti ada sesuatu yang ikut kemakan. Katulnya ikut kemakan. Nah, dulu saya sempat jualan beras tumbuk, ya, yang bentuknya seperti itu. Ditumbuk, pakai cara tradisional masa silam. Ya. Lalu katulnya itu masih ada di permukaan. Dan itu ketika dimasak jadi krenyes-krenyes-krenyes. Baik, kembali ke sini. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah qaddasallahu ruha. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, balagana annahu man hafadha ala hadhil kalimat lam ya'khudhu i'ya'un fima yu'anihi min syughlin. Sampai kepada kami, telah sampai kepada kami, balagana, kami dapat info bahwa orang yang menjaga zikir ini sebelum tidur, lam ya'khudhu i'ya, maka dia tidak mengalami kelelahan. Fima yu'anihi min syughlin wa ghairihi, disebabkan karena kesibukan yang dia alami atau yang lainnya. Orang kecapean atau terlalu sibuk, kelelahan, lalu dia baca zikir ini, maka dia tidak akan kelelahan. Dalam Sunan Abi Dawud dari Hafsah Ummul Mukminin, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza arada ayyarkuda, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak tidur, wada'a yadahul yumna, beliau letakkan tangan kanannya tahta khaddihil aiman, di bawah pipi kanan, sehingga tidur miring ke kanan. Ya. Pakai bantal enggak, Pak? Bisa pakai bantal, bisa juga tidak. Yang jelas tangan kanannya diletakkan di pipi kanan. Summa yaqul, lalu Nabi SAW membaca, Allahumma qini adzabaka yauma tab'atsu ibadak. Ya Allah, lindungilah aku dari azab-Mu pada hari di mana Engkau bangkitkan para hamba-Mu. Salah samarat, dan itu dibaca 3 kali. Qala Tirmidzi, hadis hasan. Dan ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, Ahmad, Abu Ya'la, At-Tabrani dalam Al-Kabir. Dan kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, hadis ini statusnya hasan. Wa fi sahih Muslim, dan dalam sahih Muslim dari Anas radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firasyi, Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau mau tidur beliau membaca alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fa kam mimman la kafiya lahu wa la muwi. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca kalimat sebelum tidur, segala puji bagi Zat alladzi at'amana wa saqana, yang telah memberikan makan bagi kami dan telah memberikan minuman bagi kami. Wa kafana wa awana, dan Dia yang mencukupi kami dan yang menjaga kami. Lalu beliau menyatakan, fa kam mimman la muwiya la kafiya lahu wa la muwi. Betapa banyak orang yang tidak ada yang memberi kecukupan baginya. Wala mu'wi, dan yang tidak memberikan dan tidak ada yang memberikan pelindungan baginya. Anda bisa baca doa ini sambil membayangkan beberapa orang yang dia tidur di emperan toko sambil beralas koran atau kardus yang dia gelar, atau dengan alas seadanya di pos kampling, di tempat-tempat di luar rumah, dan dia mungkin selimutnya hanya menggunakan karung goni. Dan saya pernah menyaksikan itu ketika keluar dari Jogja jam 3 atau setengah 3 di beberapa emperan toko di sekitar UGM ya, ada orang seperti itu, masya Allah. Ya mungkin kalau di Jakarta lebih banyak, di tempat-tempat yang lain lebih banyak. Fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'wi. Betapa banyak orang yang tidak ada yang mencukupinya dan tidak ada yang melindunginya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tidur membaca kalimat itu, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana. Fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'wi. Sehingga beliau menampakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam posisi menjelang beliau tidur. Kemudian dalam sahih Muslim dari Ibnu Umar, annahu amara rajulan idza akhadha, bahwa Ibnu Umar pernah menyuruh seseorang, idza akhadha madji'ahu, apabila hendak tidur, ayyaqul, agar orang ini mengucapkan, Allahumma anta khalaqta nafsi wa anta tatawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfadha wa in amattaha faghfir laha Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Qala Ibnu Umar, kata Ibnu Umar, sami'tuhunna min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, aku dengar ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi Tirmidzi, dan dalam Sunan Tirmidzi. Coba ini hadisnya sahih riwayat Muslim. Ya. Allahumma anta khalaqta nafsi. Ya Allah, Engkau yang telah menciptakan jiwaku. Wa anta tatawaffaha, dan Engkau yang mewafatkannya. Laka mamatuha wa mahyaha. Engkau yang memiliki kematian dan kehidupannya. In ahyaitaha fahfadha. Wa in amattaha faghfir laha. Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Yang dimaksud afiyah adalah bebas masalah. Bebas masalah. Jadi orang dibuat ringan hidupnya, tidak banyak masalah dalam hidupnya, itulah orang yang memiliki afiyah. Dan kita disyariatkan untuk berdoa kepada Allah agar meminta al-afiyah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah di dunia wal-akhirah. Ya Allah, aku mohon kepadamu al-afwa, ampunan, wal-afiyah, dan bersih dari masalah. Kalaupun ada, dibuat ringan di dunia dan di akhirat. Wa fi Tirmidzi, dan dalam Sunan Tirmidzi dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina ya'wi ila firashi." Barang siapa yang membaca kalimat berikut ketika mau tidur, "Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi." 3 marrat. Siapa yang hendak tidur, dia membaca kalimat ini 3 kali. "Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ghafarallahu lahu dhanba." Maka Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya. "Wa in kanat mithla zabadil bahri." Meskipun dosanya sebanyak buih di lautan. "Wa in kanat adada ramli 'alijin." Meskipun sebanyak ramlu 'alij, kerikil yang ada di pantai. Kerikil yang ada di pantai. "Wa in kanat adada ayami dunya." Meskipun sebanyak jumlah hari di dunia. Hadis riwayat Tirmidzi, Ahmad, Abu Ya'la, Al-Baihaqi, Al-Baghawi, namun sanadnya dhaif. Dan kata Tirmidzi dalam Tuhfatul Ashraf, "Gharib la na'rifuhu illa min hadithi Al-Wusafi." Hadis ini hadis gharib, aneh, yang tidak kami ketahui kecuali dari hadis Al-Wusafi. Demikian pula dalam keterangan yang lain, Al-Baghawi juga menyebutkan hadza haditsun gharib. Dan dalam riwayat Tirmidzi ada tambahan, "Wa in kanat adada waraqis syajar." Meskipun sejumlah daun pepohonan. "Walam tarid fil usul allati baina yadayya." Wa warad al-hadits ghairu muqayyad bi halin naum min wajhin akhar. Dan ada riwayat yang lain tanpa menyebutkan tidur. Jadi enggak ada hubungannya dengan zikir sebelum tidur. "Min wajhin akhar," dari riwayat yang lain dari Abu Sa'id. "Wala yasih," dan riwayatnya tidak sahih. Wallahu a'lam ala kullin, di sini ada ikhtilaf ya. Intinya pentahqiq lebih cenderung menilai hadis ini hadis yang dhaif. Wa fi sahihi Muslim, dan dalam sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashi, ketika beliau mau tidur, qala, beliau membaca doa berikut. Panjang ya. "Allahumma rabbas samawati wa rabbal ardi wa rabbal arshil azim, rabbana wa rabb kulli syai' falikal habbi wan nawa. منزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين واغننا عن الفقر واغننا من الفقر." Dan di footnote hadis riwayat Muslim. "Walafzuhu indah," dan dalam lafaz Muslim dinyatakan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kita apabila kita hendak tidur untuk mengucapkan kalimat di atas. Ya. "Allahumma rabbas samawati wa rabbal ardi wa rabbal arshil azim, rabbana wa rabb kulli syai'in, falikal habbi wan nawa, munzilat taurati wal injili wal qur'an." Ini semuanya pujian untuk Allah. Sampai kalimat "Munzilat Taurati wal Injil wal Quran. A'udzu bika min syarri kulli dzi syarrin anta akhidzun binasiyati. Antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa antal dhahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka syai' wa anta wa anta al-batin falaysa dunaka syai' yaqni 'anna ad-daina wa aghnina minal faqri. Kemudian dalam Sahih Bukhari Muslim dari Al-Barra bin Azim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataita majji'aka fatawaddo." Kalau kamu mau tidur, berwudulah. Wudu'aka lis-shalah, sebagaimana wudu ketika salat. Thumma taji' ala shikkikal ayman. Lalu tidurlah dengan miring ke arah kanan. Wa qul, dan ucapkan, Allahumma inni aslamtu nafsi ilai, wa wajjahtu wajhi ilai, wa fawwadtu amri ilai, raghbatan wa rahbatan ilai, la malja'a wa la manja minka illa ilai, amantu bi kitabika alladhi anzalta, wa bi nabiyika alladhi arsalta, fa in mitta mitta 'ala al-fitra waj'al hunna akhira ma taqul. Baca kalimat ini, namun sebelumnya adalah wudu sebagaimana wudu mau salat, kemudian tidur miring ke arah kanan, kemudian baca kalimat ini, Allahumma inni aslamtu nafsi ilai, wa wajjahtu wajhi ilai, wa fawwadtu amri ilai, wa alja'tu dhahri ilai. Ada empat, kalau tidak salah. Allahumma inni aslamtu nafsi ilai, wa wajjahtu wajhi ilai, wa fawwadtu amri ilai, wa alja'tu dhahri ilai, raghbatan wa rahbatan ilai, la malja'a wa la manja minka illa ilai, amantu bi kitabika alladhi anzalta, wa bi nabiyika alladhi arsalta. Nah, di sini ada kalimat walja'tu dhahri ilaik, itu setelah wa fawwadtu amri ilaik, dan di atas Ibnu Qayyim tidak menyebutkannya. Wallahu alam, dan selayaknya zikir semacam ini kita hafalkan ya, agar kita bisa membacanya ketika tidur. Kalau Anda bisa baca semuanya, masya Allah, bagus sekali. Kalaupun tidak bisa, ya minimal kita baca dua atau tiga atau beberapa doa menjelang tidur. Dan disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa orang yang tidur sementara dia tidak berzikir kepada Allah, fa'alaihi tirah, dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man ittaja'a madja'an la yadhkurullaha fihi kanat 'alaihi minallahi tiratun." Barang siapa yang tidur sementara dia tidak berzikir kepada Allah, maka itu akan menjadi penyesalan baginya di hari kiamat. Sehingga ini menunjukkan arti penting dari semua zikir di atas ya. Masya Allah. Baik, kita coba lihatkan hadisnya. Kalau bisa, sebisa mungkin, jangan sampai kita tidur tanpa zikir. Man qa'ada maq'adan, siapa yang duduk dalam sebuah majlis, lam yadhkurillaha fihi, dan dia tidak berzikir kepada Allah, kana 'alaihi minallahi tirah, maka itu akan menjadi penyesalan baginya. Wa man ittaja'a madja'an, dan siapa yang tidur, la yadhkurillaha fihi, dan dia tidak berzikir kepada Allah, kanat 'alaihi minallahi tirah, maka itu akan menjadi penyesalan baginya. Dan hadis ini hadis yang sahih, riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i, dan yang lainnya. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jazakumullahu khairan Ustaz, apakah suara saya terdengar? Alhamdulillah jelas. Saya izin membacakan pertanyaan sudah masuk. Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fiik. Dulu sebelum saya belajar agama, saya tidak pernah berdoa ketika tidur. Pernah sewaktu saya pulang ke tempat kos setelah ditinggal kosong hampir satu minggu, ketika mau tidur selepas maghrib, saya seperti ketindihan. Melihat tangan hitam berbulu di jendela dan suara-suara anak kecil berlarian di dekat pintu. Apakah yang saya lihat dan dengar itu adalah jin? Apakah pada saat itu saya lagi diganggu atau saya sedang dalam keadaan iman yang rendah? Jazakumullahu khairan Ustaz. Jawabannya bisa jadi semuanya. Sehingga Anda sedang diganggu, yang ganggu adalah jin. Dan itu di posisi ketika orang tidak berzikir, dalam posisi ketika orang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi setelah maghrib, karena tidur setelah maghrib dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, penting untuk diperhatikan pada waktu kita masuk rumah atau masuk kos-kosan, maka pastikan Anda membaca Bismillah ketika masuk. Sudah, kemudian setelah Anda beberes, lalu Anda ingin istirahat, silahkan. Tapi sebelumnya baca ayat kursi, dua ayat terakhir surat Al-Baqarah. Kemudian Anda bisa baca beberapa zikir yang tadi kita telah pelajari. Insya Allah itu semuanya akan menjadi benteng bagi seorang hamba, ya, dari semua godaan-godaan makhluk, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Wa kana syaitanu dha'ifa. Dan godaan setan itu lemah. Maka tidak perlu kita takutkan dengan dia punya ancaman, nanti akan menampakkan ini. Tidak perlu kita takut. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut bahwasanya godaan setan itu lemah. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Teman saya sering melihat sesosok penampakan yang berjilbab hitam. Apakah ini adalah jin yang sedang menyamar, Ustaz? Apakah jin bisa menyamar seperti itu? Jazakumullah khairan, Ustaz. Jin bisa menyamar dengan makhluk yang dia inginkan, meskipun tidak setiap saat. Dan tentang bagaimana proses jin menyamar, wallahu a'lam, itu bukan urusan kita. Yang jelas, bisa saja jin menampakkan dirinya kepada manusia. Maka pada asalnya manusia tidak bisa melihat jin, dan itulah manusia normal. Oleh karena itu, kalau ada manusia yang dia bisa melihat jin, itu nggak normal. Dan orang ini harus diobati. Gimana cara mengobatinya? Jangan punya ikatan apapun dengan jin. Dia baca zikir pagi petang. Satu ya, jangan punya ikatan apapun dengan jin. Jadi tidak perlu ngajak ngobrol, atau buat janjian, atau kita friend ya, bestie. Nggak, tidak perlu seperti itu. Apalagi pengen punya pacar dari jin, tidak perlu. Yang kedua, bentengi diri dengan zikir pagi petang dan sebelum tidur terutama. Kemudian rajin membaca Al-Quran. Dan jangan punya pikiran-pikiran yang aneh-aneh. Bebaskan pikiran kita dari yang aneh-aneh. Maka jangan suka nonton film horor, ganggu. Kadang-kadang ada tiba-tiba reels di Facebook atau apa. Coba perhatikan ini, ada apa di sini. Udahlah, nggak usah, lewati aja yang kayak gitu. Ganggu ya. Nanti jadinya ketika ke dapur, kebayang itu. Itu ganggu. Semua ini tinggalkan, insya Allah. Orang yang kondisinya demikian, maka dia lebih aman dari gangguan jin. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz. Yang berikutnya, assalamualaikum ilaikum Ustaz. Barakallahu. Untuk di luar zikir selain pagi dan petang, zikir setelah sholat, misal sedang memasak, mencuci, dan lain-lain, kadang zikirnya khusyuk, kadang cuma di lisan saja. Apakah zikir tersebut tetap afdol, Ustaz? Dan jika sedang berzikir, kadang mulut terasa pegal, lalu pindah zikirnya dalam hati untuk sementara mengistirahatkan mulut. Apakah zikirnya tetap afdol? Jazakallahu khairan wa barakallahu fi. Apabila dalam posisi Anda tidak punya waktu untuk duduk lama sehingga selesai sholat harus segera beraktivitas yang lain, maka zikir bisa dilakukan sambil berdiri, sambil berjalan, sambil duduk, sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, "Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim." Mereka yang berzikir kepada Allah baik sambil berdiri, sambil duduk maupun sambil berbaring. Artinya Allah memberikan kebebasan bagi hambanya untuk berzikir dalam setiap kesempatan gerakan yang dia lakukan. Nah, kemudian kualitas zikir itu bertingkat. Dan kita sudah pernah membaca keterangan dari Ibnu Qayyim, yang paling bagus adalah gabungan antara lisan dan batin. Kemudian yang kedua adalah batin saja, yang ketiga lisan saja. Karena itu kalau Anda capek mengucapkan zikir, mulutnya capek dermimil zikir, Anda bisa berzikir dengan hati, dan bentuk zikir dengan hati adalah banyak bersyukur kepada Allah, bertawakal kepada Allah, mengenang nikmat-nikmat Allah. Dan insya Allah itu juga menjadi bagian dari amal batin. Wallahu a'lam. Atau bisa juga mendengar murattal ya, sambil beraktivitas yang kira-kira tidak terlalu membutuhkan konsentrasi yang tinggi ketika mendengar murattal. Nah. Ya, jazakumullah khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, jadi apakah sudah dicukupkan kalau membaca dua ayat terakhir di sholat tahajud? Syukran Ustaz. Dua ayat terakhir surat Al-Baqarah dicukupkan dari tahajud, maksudnya dimudahkan baginya untuk bangun malam sehingga bisa sholat tahajud. Karena kadang orang tuh berat, ya. Tapi Anda coba, saya pernah ada salah satu takmir, ya. Beliau ketua takmir, tapi subuh itu nggak bisa bangun. Dan bilang, saya itu kalau subuh nggak tahu, nggak pernah bisa bangun subuh. Padahal orangnya termasuk hanif, beliau orang baik, semangat, belajar agama, mendukung kegiatan dakwah. Cuman kalau subuh nggak bisa bangun. Lalu saya sampaikan, coba Bapak baca dua ayat terakhir surat Al-Baqarah sebelum tidur, sambil duduk ya. Jangan sambil tiduran, karena beliau mungkin belum hafal, buka Al-Quran, baca itu. Alhamdulillah besok datang waktu subuh. Mujarab, alhamdulillah. Dan itu tergantung keyakinannya. Kalau semakin kuat yakinnya, insya Allah semakin mujarab khasiatnya. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Afwan, menyangkut bacaan zikir sesudah sholat, jika kita menjamak sholat maghrib dan isya, maka bacaan zikir sesudah sholat wajib mana yang harus kita baca? Karena bacaan zikir sesudah sholat maghrib dan sesudah sholat isya kan berbeda. Jazakumullahu khairan Ustaz. Apabila jamak itu dilakukan, maka memperhatikan al-mualah. Mualah itu keberlanjutan. Itu dijaga. Sehingga An-Nawawi menyebutkan begini. Dalam sholat maghrib itu ada ba'diyah maghrib. Kemudian ada ba'diyah isya. Kalau orang ini tidak qasar ya, artinya dia mukim lalu jamak. Dia sholat maghrib, jamak isya, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Jadi ba'diyahnya masih bisa dilakukan. Oleh karena itu berdasarkan hal ini, maka zikirnya bisa dilakukan setelah isya dan cukup sekali saja. Sehingga membaca zikir astagfirullah dan seterusnya cukup sekali. Dengan diniatkan untuk zikir bagi ba'diyah maghrib dan ba'diyah isya. Kemudian ada sisi yang alhamdulillah. Ya, tikumullah yuslih ma'alakum. Ada sisi yang berbeda dari bacaan al-mu'awwidzat. Maka bisa dibaca tiga kali, sehingga Anda menangkan yang lebih banyak, sebagaimana itu yang dibaca setelah maghrib. Allahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz. Yang berikutnya, di daerah Ana, kalau hari Jumat azan dilakukan dua kali. Yang pertama ketika masuk waktu zuhur, yang kedua berselang beberapa menit setelah sholat sunnah qobla Jumat, kata mereka. Yang ingin Ana tanyakan, apakah setiap azan Ana wajib menjawab muadzin, atau hanya azan pertama saja yang sudah masuk waktu zuhur? Kedua, bagaimana hukum menjawab azan pada azan kedua yang jelas tidak ada sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Syukran wa jazakallahu khairan Ustaz. Dua azan ketika Jumatan, memang ulama beda pendapat mana yang lebih mendekati sunnah, apakah sekali azan ataukah dua kali azan. Dan banyak ulama Hambali mengatakan dua kali azan yang lebih sesuai sunnah, seperti Syekh Ibn Utsaimin, dan ini juga yang menjadi pendapat resmi di Saudi. Karena itu di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi adanya dua kali. Dan itu merupakan sunnah Khulafaur Rasyidin, yaitu sunnahnya Utsman. Sebab di zaman Utsman itulah yang pertama kali ada adzan dua kali. Oleh karena itu dalam posisi ini adzan dua kali termasuk adzan yang dua-duanya disyariatkan untuk dikumandangkan. Sehingga kalau ada adzan dua kali di masjid dekat rumah, Anda jawab dua-duanya. Adzan pertama Anda jawab, adzan yang kedua juga Anda jawab. Dengan tetap menghormati pendapat masjid yang adanya sekali. Namun kalaupun ada masjid yang adanya dua kali, tidak kita sebut dia melakukan perbuatan bid'ah. Karena ini termasuk bagian dari sunnah Khulafaur Rasyidin. Dan Nabi SAW perintahkan kepada kita, tamassaku biha. Pegangi erat-erat sunnahku wa sunnatil khulafa'ir rasyidin dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Tamassaku biha. Pegang erat-erat keduanya. Sehingga sunnah khulafa'ir rasyidin termasuk di antara sunnah yang layak untuk dilestarikan. Itulah yang menjadi dasar dalam mazhab Hambali kenapa adzan dua kali dianjurkan. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz. Yang berikutnya, Ustaz, saya tinggal di apartemen. Selain saya, para penghuni apartemen setiap jam 9 malam mendengar ada yang bermain kelereng di lantai dan seperti ada orang yang memperbaiki rumah, seperti mengetok-ngetok dinding dan juga mengganggu anak saya yang sedang sakit. Kami sholat dan mengaji tetap seperti biasa dan hal ini tetap terjadi. Bagaimana menghadapi jin atau setan yang semacam ini, Ustaz? Jazakumullahu khairan. Akan lebih baik kalau nggak digubris. Anda bacakan surat Al-Baqarah. Baca surat Al-Baqarah sudah. Setelah itu enggak usah dikubris. Artinya enggak usah dicari itu siapa, enggak usah ditanya ya. Kamu ada di mana? Di lantai berapa? Enggak usah. Enggak usah dikubris dengan ditanya, enggak usah dicari-cari posisinya di mana, mana yang digedor-gedor enggak usah dicari. Sudah? Baca aja surat Al-Baqarah di apartemen Anda dan ajak teman-teman Anda di kanan kirinya, ayo baca surat Al-Baqarah. Kalau enggak bisa baca Quran gimana? Nyalain murotal tuh, surat Al-Baqarah. Bisa pakai HP atau pakai MP3 yang lainnya. Nyalain surat Al-Baqarah. Sudah? Insya Allah itu yang bisa mengusir mereka. Kemudian, ya, gak perlu untuk dipedulikan dalam arti gak perlu dicari-cari ini ada di mana, ditanya, gak usah diajak dialog, dia biarin aja. Dan kami masyarakat Jogja juga mengalami yang sama. Ya. Mungkin ibu-ibu yang di Jogja barangkali pernah mendengar suara drum band. Dulu saya masih ingat, jam 9 malam, kadang jam 3 pagi, itu ada suara drum band. Dan itu terdengar dari sayup-sayup dari jauh gitu. Dan yang mendengar itu ternyata banyak. Beberapa teman waktu di pesantren juga dengar itu. Seperti ada suara drum band. Ya. Ada juga di daerah tertentu, dia menyebut gunung tempat kampung itu sebagai gunung wayang. Karena kalau malam, ada orang main wayang. Akhirnya bukit itu disebut dengan gunung wayang. Baik, itu semuanya adalah gangguan jin. Jin yang bermain. Dan saat dia bermain sampai suaranya terdengar manusia. Gak usah dipedulikan. Insya Allah kita... Ya yang penting mereka tidak ganggu serius. Kalau sampai gangguan fisik, nah itu baru harus ada perlawanan dengan ruqyah. Baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat